Hukum orang yang salah dalam manhaj ini hukumnya luar biasa keras hukum terhadapnya. Kalau salah dalam manhaj, tapi salah dalam penerapan itu dihitung kesalahan untuknya. Tidak dihukumi dia sesat, kecuali kalau dia memperbanyak dari yang menunjukkan bahwa dasar pokoknya adalah rupa. Dipahami? Ya. Jadi harus dibedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Dibedakan. Nah ini dibedakan oleh para ulama. Nah, seperti misalnya dia berkata, menyikapi seseorang yang orang ini tadinya belajar di tempat yang campur lah begitu. Tadinya dia belajar di tempat yang ada ahli bidah di situ mengajar dan seterusnya. Dia belajar di situ. Kemudian dia keluar dari sana. Karena itu masuk ke fakultas umum. Masuk ke fakultas umum. Iya. Pelajaran umum tapi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang pertama tadi tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, tapi yang mengajar sebagai ahli bidah. Maka ketika ditanya kenapa kamu keluar dari tempat ini, maksudnya yang pertama tadi, katanya di sana ada ahli bidah. Lalu kenapa kamu ikut kuliah? Katanya itu kan maksiat. Dan bidah lebih berbahaya daripada maksiat. Bidah lebih berbahaya daripada maksiat. Maka orang ini langsung menyikapi, ah ini adalah kesalahan mana? Ini kesalahan mana? Dipahami? Ini salah hukumnya. Sebab orang ini tidak salah dalam manhaj. Manhajnya benar. Kita kan sudah sebut tadi, bidah lebih berbahaya daripada maksiat. Dan sepakat para ulama, iya kan? Adapun penerapan dia, penerapannya salah. Dia menerapkan salah orang ini. Kita salahkan dalam penerapan, tapi manhaj sudah benar. Jadi harus dibedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Iya. Saya kasih contoh lain. Sekarang masalah yang banyak diangkat-angkat oleh orang-orang khususnya di sini. Dan ini saya sendiri betul-betul tidak senang melihat. Dan perkara mungkar yang saya lihat dari dahulu. Misalnya kejadian yang berlaku terhadap Ustaz Naim misalnya. Mengajar di satu tempat oleh mereka dianggap mengajar di tempat ahli bidah. Dalam usul manhaj semuanya sepakat. Ustaz Naim maupun yang lainnya sepakat. Ustaz Naim mengatakan bahwa ahli bidah adalah kelompok yang sangat sesat dan benci terhadap ahli bidah, berlepas diri dari ahli bidah dan seterusnya. Ini hukum manhaj. Tapi dalam keadaan seperti mengajar misalnya, apalagi ada tabrir dari sebagian fatwa masyayikh yang didapatkan, kemudian ijtihadnya seperti itu, ini kaitannya masalahnya kembali kepada ijtihad. Kenapa? Andai kata salah, anggaplah salah di situ, maka tidak boleh diberikan hukum seperti hukum ahli bidah seperti yang mereka katakan. Dasarnya karena tidak mampu membedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan salah dalam penerapan. Kembali di sini. Orang harus pandai membedakan orang yang salah dalam asal manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Sebab hukum berbeda. Hukum berbeda. Dan kita akan sebutkan nanti bahwa hukum mentadbir, mengatakan begini dan seterusnya itu hukum syar'i. Dan sembarang orang berbicara, orang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan senangnya saya mengatakan dari kamu keluar, kamu ini, dan dari lingkup salah dia. Nah, senangnya seperti ini. Tapi harus berbicara dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Al-Radhi yang dipakai oleh para ulama. Pahami? Nah, saya akan memberikan contoh-contoh tentang hal ini. Lihat. Contoh yang pertama. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Dalam biografinya di Siyar Alamin Nubala, Ibn Khuzaimah menta'wil hadits surah. Hadits tentang surah ditakwil oleh Ibn Khuzaimah. Surah. Padahal kita harus menetapkan surah lillahi azza wa jalla sebagaimana yang datang dari Nas. Ibn Khuzaimah menta'wilnya. Diinginkan surah itu begini-begini. Para ulama mengingkari. Tapi ada enggak dari kalangan para ulama yang mentadbir Ibn Khuzaimah? Tidak ada. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, andai kata setiap ayat bersara seperti ini kita tadbir, tidak ada yang selamat di antara kita. Tidak ada yang selamat di antara kita. Amal manhaj Ibn Khuzaimah di atas manhaj. Dalam asma sifat ditetapkan nama-nama dan sifat sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tanpa mentakwil. Tapi kita tidak berpikir dalam satu poin. Kesalahan dalam penerapan pada satu poin. Paham? Karena itu dia dikeluarkan dari lingkup salafi. Contoh yang kedua, sebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau berkata bahawa iman itu makhluk. Kemudian ada lagi beberapa masalah yang masalahnya dia anggap besar sekali. Pantai Ibnu Mandah mentahdir Muhammad bin Nasr gara-gara itu. Dan dikatakan oleh Ibnu Mandah seluruh para ulama di zamannya dari negeri Khorasan, negeri ini, semuanya meninggalkan Muhammad bin Nasr karena perkataannya, ucapannya. Maka Imam Az-Zahabi meluruskan masalah. Beliau luruskan masalah. Beliau luruskan pertama yang benarnya dalam masalah ini. Setelah itu beliau berkata, "Lau anna kullama akhta imamun fi jihad ya ahad al-masail khata'an mazkuran li." Ini kata setiap imam bersalah dalam beberapa cabang masalah, beberapa gelintir masalah dengan kesalahan yang bisa diampuni. Andai kata setiap ada orang yang salah, kunna alaihi, kita langsung berdiri atasnya, wa badda'na, kita tabdih dia, wa hajarnah, dan kita tinggalkan dia. Kata Imam Az-Zahabi, ma salima ma'ana ahadun, tidak akan selamat di antara kita seorang pun kalau tidak seperti ini. Tidak Muhammad bin Nasr selamat, tidak Ibnu Mandah selamat, dan tidak pula yang lebih besar dari kedua yang selamat. Maka harus dibedakan antara orang yang salah di dalam manhaj, pokok manhaj, dan orang yang salah di dalam penerapan. Muhammad bin Nasr di atas usul ahli sunnah, cuma dalam masalah ini beliau tergelincir. Beliau tergelincir. Kerana tidak dikeluarkan ya, oleh Imam Az-Zahabi dan lingkup ahli sunnah wal jamaah. Ahli ini, ya. Jadi ini beberapa contoh. Dan itu banyak sekali ya, dalam kaum para a'immah rahimahumullah ta'ala. Baik. Kemudian di antara bab yang perlu saya tekankan di sini, bahwa bab tahdzir itu lebih luas dari bab tahdzir. Karena seseorang di tahdzir belum tentu dia mubtadi. Belum tentu dia mubtadi. Sebab asalnya tahdzir itu adalah perkara yang lebih luas daripada tahdzir. Nabi SAW pernah tidak menjawab salamnya Ammar bin Yasir. Karena suatu perkara. Nah. Baik. Dan ini nampak jelas dalam nusus para a'immah bahwa tahdzir itu lebih umum daripada tahdzir. Sebab tahdzir yang diinginkan adalah memperingatkan manusia dari suatu kesalahan. Ini salah dan ini salah dan seterusnya. Tahdzir dari kesalahan ini. Tapi belum tentu dia ini mubtadi. Belum tentu mubtadi. Demikian. Ini termasuk kaidah yang penting. Kemudian di sini masalah berikutnya, siapa yang berhak mentahdzir? Siapa yang berhak mentahdzir? Apakah orang yang baru belajar kemarin misalnya lalu tiba-tiba menjadi Imam Bukhari dan Muslim jarak atau siapa yang berhak dengan tahdzir? Butuh dirinci dalam masalah ini. Nah, kita tanyakan pertanyaan dengan mas seperti ini kepada Syekh Mukhlis. Beliau menjawab. Kata beliau, dirinci masalah ini. Kalau kesalahannya jelas, gamblang, wadih, siapapun pantas untuk tahdzir. Kata beliau. Sampai kalau misalnya orang awam pun melihat ada orang yang mencerca Abu Bakar dan Umar, si awam ini bisa mengatakan ini orang syi'arah ini, mubtadi, tidaklah. Buat kesalahannya jelas, seperti matahari. Ya kan? Tapi kata beliau kalau kesalahannya, kesalahan yang terdetail, kesalahan yang rinci, maka yang berbicara seperti ini adalah orang-orang yang rasik dalam ilmu. Orang-orang yang rasik dalam ilmu. Dan seingat saya Syekh Shalal Al-Fauzan juga, fatwa beliau senada dengan ini. Iya. Selesai ya, tentang masalah siapa yang berhak untuk mentahdzir. Baik. Nah, berikutnya yang perlu diterangkan di sini adalah berkaitan dengan masalah al-hajar, meninggalkan orang, menghajarnya, meninggalkan al-muqarib, dia bersilis dengan seorang misalnya, atau seorang melakukan suatu kesalahan dalam pandangannya. Apakah dia tinggalkan? Kapan disyariatkan dia meninggalkannya? Kapan tidak disyariatkan? Nah, ini masalah yang banyak orang yang rancu di dalamnya dan butuh dirinci. Ada banyak masalah yang perlu dirinci di sini. Pertama, perlu dilihat pada orang yang menghajar itu sendiri. Orang yang menghajar itu sendiri. Seorang misalnya menghajar saudaranya, maka orang yang menghajar ini pada dirinya sendiri dia harus melihat pada dirinya. Yang pertama, orang ini dibutuhkan dia kuat pada dirinya dan muasir, mampu memberi takdir, mampu memberi pengaruh. Sehingga kalau dia menghajar, Orang yang dihajar akan mendapatkan maslahat dengannya. Dihajar olehnya sehingga orang ini sehingga merasa dia bersalah, ia pun kembali dari kesalahannya. Nah, maka orang yang menghajar dia hendaknya punya muaskir pada diri. Dan ini tentunya berlaku pada suatu keadaan. Dan secara umum, seorang muslim kalau misalnya berbahaya terhadap seorang ahli bidah, dia merasa berbahaya terhadap orang yang punya penyimpangan dan kesesatan, merasa berbahaya kalau duduk dengan dia, maka dia hendaknya menjaga agamanya. Hendaknya menjaga agamanya. Pasti demikian. Dia jaga bagaimana dia selamat. Nah, karena itu tahdzir yang sangat keras dari para ulama dulu dengan ahli bidah. Sebab asalnya seorang itu diperintah untuk menjaga agamanya. Kata Imam Az-Zahabi dalam nukil beberapa ucapan para ulama salaf, kata beliau, para ulama salaf sepakat tentang hal ini untuk mentahdir ahli bidah dan tidak bertegang pembicaraan mereka. Mereka melihat bahwa al-qulub dha'ifah, hati terlemah, wasyubah khattafa, dan syubhat itu menyambar-nyambar. Syubhat menyambar-nyambar. Jadi kalau maslahatnya dia lihat kepada pentingnya, kepentingan dirinya sendiri, maka boleh dia menghajar, meninggalkan. Iya. Dan Syekh Rabi memberi fatwa khusus untuk orang awam yang tidak tahu apa-apa. Misalnya dia lihat ahli bidah misalnya melakukan, dia tahu ini ahli bidah. Ya mungkin dia nasihati, mungkin tidak. Dan maka di sini dalam posisi seperti ini, orang awam jangan terlalu lancar mengatakan, oh, saya mungkin nasihati dia mudah-mudahan dia bisa sadar. Tidak. Di sini itu, untuk dirinya sendiri dia harus menyelamatkan dirinya. Dia menyelamatkan dirinya. Mungkin dia termakan, mungkin tidak. Tapi kalau dia punya kemampuan pada dirinya, nah di sini baru dilihat, baru bisa mempertimbangkan masalah. Tapi untuk dirinya, bagusnya dia meninggalkan. Hendaknya dia meninggalkan. Dipahami? Maka saya ulangi. Ada orang yang menghajar itu sendiri, orang yang meninggalkan. Pertama, kadang dia harus kuat pada dirinya. Sehingga memberikan pengaruh pada orang yang dihajar sendiri kesempatan. Kalau tidak, maka dia melihat kepada maslahat dirinya. Kalau memang dirinya terancam bahaya kalau duduk dengannya, maka dia tinggalkan untuk menjaga jangan sampai agamanya tercemar. Dipahami? Iya. Ini berkaitan dengan orang yang menghajar. Dan orang yang dihajar, orang yang ditinggalkan, orang yang ditinggalkan itu butuh dirinci. Sebab kadang seorang itu dihajar, orang dihajar itu punya dua maslahat. Maslahat kembali kepada diri orang tersebut dan maslahat kembali kepada umat. Maslahat kembali kepada diri orang tersebut dan maslahat kembali kepada umat. Nah, kalau maslahat kembali kepada diri orang yang dihajar, kalau orang yang dihajar ini mengambil manfaat darinya, dia laksanakan. Dihajar. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghajar tiga orang sahabatnya, Sa'ad bin Malik, Murarah ibn Umayyah, dan Hilal, atau Murarah ibn Rabi dan Hilal bin Umayyah. Tiga orang sahabat dihajar oleh Rasulullah di perang Tabuk. Ketika dia hajar perang Tabuk, dihajar oleh dia. Ini maslahat. Dan luar biasa berubah tiga orang sahabat ini dan bertobat dengan tobat yang betul-betul tobat sehingga diabadikan. Jujurnya tobat mereka dalam Al-Quran. Nah, tapi sebagian orang tidak dihajar oleh Rasulullah kerana ada maslahatnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu kan? Waktu munafikin tidak dihajar oleh Rasulullah. Akan Rasulullah berlembut kepadanya. Akan ketika meninggal, Rasulullah sempat datang salat di atas kuburannya. Sebelum turun ayat menegurnya. Nah, tidak dihajar sebab tidak ada maslahatnya. Paham ini? Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, bagian kelompok yang dia ini adalah orang yang ditaati di tengah kaumnya misalnya, ditaati dengan di tengah kaumnya, maka yang seperti ini tidak ada maslahatnya dihajar. Kalau dihajar bukan mendatangkan manfaat, tapi kadang mendatangkan kejelekan. Karena dia mentakdif mereka. Mentakdif beberapa orang seperti itu, seperti Abu Sufyan, Uyainah bin Hasan, Al-Aqrab bin Habib, dan yang semisal dengannya. Ditakdif oleh Rasulullah, didekati. Nah, dan kadang hajar tersebut maslahatnya kembali kepada umat. Jadi yang dijaga adalah keselamatan umat. Nah, inilah seperti yang dikatakan oleh Imam Barbahar di sini. Diterangkan kepada manusia kisahnya. Jangan sampai ada orang yang jatuh dalam bid'ah. Jadi terangkan tetap dia tahdir, walaupun dia tidak terima, tidak mengambil manfaat darinya. Tetapi kita lihat umat mengambil manfaat, meninggalkan dia. Tidak jatuh di dalam catatannya kita lakukan, tetap jalan. Dipahami? Kalau dia tidak mau memperbaiki dirinya sendiri, maka yang kita lihat adalah maslahat umat. Kalau umat mengambil manfaat dengannya, maka tahdir tersebut dijalankan. Paham ya? Ya. Baik. Kemudian butuh dilihat dari jenis kesalahannya apa. Ini juga butuh diperiksa. Salahnya itu apa? Apakah dalam masalah usul, manhaj, atau di dalam masalah cabang? Kemudian jangan dikira bahwa hadir itu khusus terbatas dalam masalah bid'ah saja. Tidak. Kadang juga dalam masalah maksiat. Kadang juga dalam masalah pelanggaran. Bagaimana Nabi tidak menjawab salamnya Ammar bin salamnya Ammar bin Yasir ketika beliau memakai za'farah. Dan sebagaimana Abdullah bin Mughaffal ketika dia berkata kepada seorang lelaki yang sedang melakukan hadar, dia membunuh hewan buruan dengan melemparnya, lempar pagi batu. Tentu lempar pagi batu, tidak mati ya. Lempar pagi batu. Dilarang oleh Abdullah bin Mughaffal. Dia katakan itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi. Dan saya tetap lakukan. Kata Abdullah bin Mughaffal, kalau begitu, saya akan menghajar kamu. Saya tidak akan berbicara kepada Muslim Allah. Dia hanya karena satu masalah ini saja. Nah, dia hanya karena satu masalah ini saja. Jadi, dilihat kepada maslahat, ukurannya di sini, jenisnya kembali kepada maslahatnya dan dhawabit yang kita sebut tadi. Dan sekali lagi masalah hajar, masalah tabdi, ini kembali ke dalam masalah ijtihad. Ukurannya kembali kepada pertimbangan maslahat dan maksadat. Karena kembali pertimbangannya kepada maslahat dan maksadat, maka kadang disyariatkan, maka kadang tidak disyariatkan. Kadang disyariatkan, kadang tidak disyariatkan. Ya. Paham ini? Baik. Baik. Kemudian, di antara perkara yang perlu diperhatikan juga tentang masalah waktu dan tempat. Tentang masalah waktu dan tempat. Di dalam masalah mengungkap satu kemungkaran atau menjelaskan melakukan hajat. Nah, maka diperhatikan juga waktu dan tempatnya. Seperti sini ada Syekh Ibrahim Al-Nuhairi tentang masalah ini. Dibedakan antara tempat dan waktu yang banyak di dalamnya penyelisihan dan mungkaran. Dan karena di situ syauq dan ahlul bid'ah lebih kuat. Maka dibedakan. Ya, karena itu tempat yang banyak bid'ah qadar di Basrah. Ya. Dan lainnya dibedakan oleh para ulama di dalam memberikan hukum. Di dalam masalah hajar. Kadang bid'ah yang menyebar sana sini, suatu tempat. Maka yang seperti ini kalau ingin menghajar, dia harus hajar seluruh orang. Ya, itu tidak mungkin. Ya. Bagaimana cara yang ingin mendakwai orang kalau dia hajar semua orang? Nah, tidak ada yang akan kenal sunnah. Dan kapan orang yang jahil bisa tahu kalau dia melakukan seperti itu? Nah, dan akan datang nanti nasihat dari Syekh Rabi yang sangat bagus tentang masalah orang yang berlebihan dalam masalah hajar ini. Baik. Jadi perhatikan waktunya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghajar Ka'ab bin Malik dan temannya. Waktunya cocok, tepatnya. Para sahabat semuanya tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perintahkan semuanya menghajarnya. Umar bin Khattab, ya, beliau lakukan kepada Subayk bin Asad. Tabi bin Asad, kisah yang terkenal itu. Bagaimana Tabi ketika berbicara tentang beberapa perkara penafsiran yang tidak benar didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar mengirim surat ke gubernur tempat Tabi di sini. Kata Umar, kalau surat itu tiba ini, tapi yang pertama berangkat ke Madinah harus sudah menyertakan si Tabi. Perangkat, kabilah yang pertama ikut bersama. Tiba di depan Umar, Umar bertanya dan dia sebutkan dia adalah Tabi'. Maka Umar bertanya itu kan cambuk. Dicambuk sampai pingsan. Oleh itu di penjara sampai luka, lukanya sembuh. Setelah itu dipanggil lagi oleh Umar. Kemudian beliau panggil lagi itu kan cambuk. Dicambuk lagi sampai berdarah, pingsan, masukkan lagi ke penjara. Dia obati lagi sampai selesai lukanya. Panggil lagi yang ketiga kalinya. Itu kan cabut. Kata Sobi, ya Amirul Mukminin, kalau kamu ingin membunuh saya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan kalau kamu ingin yang di kepala aku pergi, saya mempersaksikan bahwa yang di kepala aku sudah pergi. Sudah, kata Umar bin Khattab, sudah kalau begitu kamu pulang ke negeri. Di negeri yang Umar menulis pesan kepada gubernur, jangan ada yang duduk dengan itu. Maka Sadiq ini yang tadinya adalah orang yang ditetapkan di tengah kaumnya, langsung turun dari ayatnya. Dia tinggal di suatu halaqah, sedang berkumpul orang, orang langsung bubar. Karena perintah Umar bin Khattab. Ini kuat syukah hadis sunnah. Ayat seperti ini, jalan. Dan punya maslahat. Dan Sadiq betul-betul tobat, setelah jelas betul tobatnya, maka diizinkan seperti dia. Dan lihat faedah didirikannya Umar. Di zaman Khawarij, Sadiq ini dinisa untuk ikut. Apa katanya dia? Saya telah dididik oleh seorang hamba yang saleh, Umar bin Khattab. Sudah dididik, tidak mau ikut lagi begitu-begitu. Nah, ini didirikannya Umar. Dan berhasil. Itu maslahat syar'i yang ada di dalamnya. Dan di sini dilihat tempatnya dan kedudukannya. Dan para ulama ketika terjadi bid'ah Basrah, mereka tidak menghajar orang-orang yang berpaham pemahaman qadariyah secara umum di Basrah. Iya. Pernah syukur mereka kuat. Tapi dengan cara ta'lil pendekatan dan memberantas bid'ah mereka. Demikian. Maka itu ada pertimbangan ini juga. Kemudian juga berkaitan dengan waktu lamanya dihajar. Sampai kapan waktu lamanya? Banyak masih memiliki hidang, ada maslahatnya, waktunya tidak terbatas. Tapi kalau seorang sudah bertobat, itu tidak bisa dikembalikan dan dikatakan tidak diterima tobatnya. Dan, nah, ya. Kalau memang dia bertobat dengan tobat yang benar, tobat yang jujur, tobat yang nasuha. Ada pun kalau tobatnya, tobat main-main saja, hanya sekedar menutupi kesalahan, dan seterusnya, maka orang yang seperti tetap di atas keadaan dan perlu umat diperingatkan darinya. Nah, baik berikutnya berkaitan dengan masalah dhabit dan syarat-syarat yang harus dijaga, pijakan-pijakan dan syarat-syarat yang harus dijaga dalam mengingkari orang yang berbuat kesalahan. Kita ketahui bersama bahwa menegur orang yang bersalah, meluruskan kesalahannya, itu dari jihad yang paling utama. Iya, kita pahami. Dan kita juga memahami bahwa itu adalah nasihat bagi umat. Kalau orang memahami itu kritikan, itu nasihat bagi umat. Tapi hal tersebut punya syarat-syarat, punya pijakan-pijakan, punya bawabi. Tidak seenaknya saja. Syarat yang pertama, dia di dalam mengingkari atau di dalam merubah kemungkaran, dia hendaknya membangun hal tersebut di atas keikhlasan dan niat yang jujur untuk membela kebenaran. Nah, dan dari ikhlas itu, seseorang senang kalau yang dia tahdir itu, atau orang yang dia milikinya, dia senang kalau dia rujuk kepada al-haq, kembali kepada al-haq. Ini dari ikhlas. Dan Nabi SAW mendoakan untuk Daud. Allahumma ihdi Daudan wa atini bih. Beliau doa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada Daud dan bawalah mereka kepada. Ini orang kafir didoakan oleh Rasulullah SAW, apalagi Muslim. Maka dari ikhlas, kita menginginkan orang yang mukhalif dengan kita itu bisa baik. Kita inginkan seperti itu. Mereka bisa baik. Itu dari ikhlas. Dan menunjukkan niat yang jujur. Tapi kalau tidak ada ikhlasnya, tidak ada niatnya, lihat. Mencari-cari kesalahan terus. Dan tidak pernah ada selesai. Ini menunjukkan niat yang tidak ikhlas. Dan tidak kita hukumi niat kecuali dengan perbuatan yang menunjukkan hal tersebut. Nah, baik. Kemudian, orang yang mentahdir itu sendiri, dia harus paham bahwa di dalam mentahdir, harus mengetahui kapan seorang itu dianggap salah di sini, kapan dianggap tidak salah. Kemudian dia harus tahu, ya, bertahan dalam masalah ini dari sisi adillah syariatnya dari mana. Kemudian dia harus tahu ucapan para ulama dalam masalah tersebut. Kemudian dia harus tahu ini syubhat munculnya dari mana dia. Dari mana dia dapat hal yang seperti ini. Nah, Adnan itu seperti itu. Jadi orang yang tahdir itu punya hujjah yang kuat. Sebab ini menjelaskan kesalahan maka harus dengan hujjah yang kuat. Hujjah yang kuat. Ada contoh tahdirnya tidak jelas, sampai sana sini menghantam sana sini, dia ucapan yang tidak senonoh, tidak jelas. Hanya sekedar berucap, tapi tidak jelas kemana arah kritikannya. Jadi bingung orang. Cuma tahdir sana ini harus dan harus menjauhi. Tapi kita tanya, apa sih masalahnya? Katanya tidak tahu juga. Ini tahdir model apa yang seperti ini? Maka seorang harus paham bagaimana cara mentahdir yang baik. Harus rasih dalam ilmu, paham tentang hal tersebut. Kemudian juga tentang orang yang dibantah, tingkat kesalahannya, kesalahan itu berbeda-beda. Kemudian kedudukan dia di dalam agama apa? Apakah dia ulama atau orang biasa? Di dalam masalah ini apakah dia penguasa atau bukan? Orang yang punya pangkat di tengah kaumnya atau tidak? Itu punya kedudukan, harus dirinci cara menjelaskan kesalahan, bentuk menguraikan dan seterusnya. Beda cara menguraikan kesalahan penguasa dengan kesalahan yang lainnya. Ya kan? Itu caranya. Maka di dalam tahdid dia harus mempunyai bawah ini. Kemudian kesalahan yang terjadi apa sebabnya? Apakah dia melakukan kesalahan itu karena jahil? Atau dia ini salah karena mengikuti hawa nafsu? Atau dia ini salah karena salah takbir saja? Takbirnya yang jelek? Atau salah karena salah ucap? Harus paham itu. Kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian apakah orang ini punya pengaruh, guru yang memberi pengaruh keras kepadanya, taklif kepada gurunya misalnya. Maka di sini perlu dirinci. Kesalahan-kesalahan itu apa? Apa sumber kesalahan ini karena dia takwil? Ini beda memberikan hukum antara setiap orang yang kita sebutnya itu tadi. Nah, hukumnya berbeda. Maka dia harus pandai merinci hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian demikian pula di dalam tahdir itu, dia harus menjaga maslahat dan mafsadatnya. Seperti yang saya katakan tadi, tahdir, hajat, ini adalah dua perkara dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Nah, kapan ada maslahat dilakukan, kapan tidak ada maslahat, maka dia adalah perkara yang ditinggalkan. Iya. Nah, ini dikutip dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Masail Al-Ma'aridiyah oleh Syekh Ibrahim Al-Ruhaili. Ya. Kemudian juga ada jenis-jenis kesalahan. Butuh dilihat. Kesalahannya ini apa? Kesalahan yang tersebar? Atau kesalahan yang khusus berkaitan di daerah tersebut saja? Kalau kesalahannya di daerah tersebut, untuk apa disebarkan kepada yang lain? Sampai ke pelosok dunia misalnya, sampai ke pelosok tanah air. Nah, kan aneh bin ajaib ya. Justru menambah jelek persepsi orang masyarakat kepada orang yang mentahdir. Ini menunjukkan dia mentahdir bukan karena agama, karena dendam mungkin, karena hasad atau yang semisal dengannya. Anda kata nasihat, mungkin orang yang ditahdir sudah diberikan kasih dengan nasihat dia kan? Kalau dia yang berbicara secara umum, dihadiahkan kasih dia misalnya, supaya dia dengar. Nasihat kepada seorang supaya dia hidup, ya kan? Atau paling tidak, karena hal tersebut hanya berkaitan di situ, dia sebarkan saja kepada orang yang tahu. Tidak berkaitan dengan yang lainnya. Kecuali kalau memang masai dan dibicarakan masai ilmiah dibutuhkan oleh setiap tempat, ini lain lagi masalahnya. Kalau masai ini, masai ilmiah dibutuhkan di setiap tempat. Maka harus diperhatikan antara kadar tersebarnya tidak tersebut. Tersebarnya kesalahan tersebut. Iya. Dan juga masalah umum, masalah lainnya. Yang saya lupa sebut tadi dalam doa tahdir. Atau sebelum saya ucapkan ini, saya genapkan yang keenam di sini dalam masalah ukuran. Syarat-syarat yang harus ada pada orang yang mentahdir, dia harus tahu bahwa membantah terhadap al-mukhalif itu min furudil kifayah. Dari fardu kifayah hukumnya. Kalau dia melakukan sudah cukup, yang lainnya jatuh kewajiban atas yang lainnya. Dan ini adalah pelajaran bagi para penuntut ilmu. Dan yang berbicara itu orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu. Dan yang mendengar adillah yang diucapkan darinya. Tidak setiap orang berbicara. Nah, kemudian juga yang berbicara, ya, seperti misalnya kejadian-kejadian di Yaman, para hizbiyin di sana, para syekh di Saudi Arabia, itu merasa cukup. Syekh Mukbil mentahdir mereka di Yaman, sudah cukup. Ya. Sebab, kalau sudah ditahdir oleh sebagian para ulama yang rasik dalam ini, sudah cukup. Karena itu para hizbi di Yaman, itu semuanya jatuh hanya dengan ucapan Syekh Mukbil. Dan ulama di Saudi hanya mendengar ucapan Syekh Mukbil. Syekh Mukbil berbicara begini, mereka sudah memberikan sikap kepada yang seperti itu. Dan ini waris, akan kita sebutkan nanti kisah disebut oleh Syekh Rabi dari Imam Ahmad tentang masalah ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nah,